Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam rubrik Serambi Nabawi, melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnu Al-Husain Ibni Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pasal yang kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini berjudul As-Sulhu, pasal tentang As-Sulhu. As-Sulhu secara lugatan atau secara bahasa adalah qat'ul munaza'ah, memutuskan perselisihan atau persengketaan yang terjadi. Atau mungkin bahasa kitanya kita sebut dengan istilah perdamaian. Ya. Perdamaian itu disebut dengan sulhu. Tentunya kata as-sulhu memiliki banyak bentuk. Ada sulhu atau perdamaian antara orang muslim dengan orang kafir. Orang muslim berdamai dengan orang kafir. Ya, perjanjian damai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan orang-orang musyrikin di Makkah dalam perjanjian Hudaybiyah. Atau seperti yang beliau lakukan dengan kaum yang lain, ya, yang hidup di Jazirah Arab. Itu antara muslim dengan kafir. Dan terkadang sulhu itu terjadi di antara sesama muslim. Dan dia memiliki banyak bentuk. Ada antara pemimpin, amirud daulah, pemimpin dari satu negeri melakukan perdamaian dengan para al-bughah, para pemberontak misalnya. Atau suami istri melakukan perdamaian dengan mengutus perwakilan suami dan perwakilan istri. Dan ada juga perdamaian di dalam perkara yang sifatnya muamalat maliyah, yang sifatnya adalah transaksi-transaksi keuangan. Itu jadi sulhu adalah kalimat yang umum. Dan tentunya berdamai itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu, maka terapkanlah kaidah sulhu. Suluh atau sulhu, damaikanlah di antara kalian. Ya, damaikanlah di antara orang-orang yang bersaudara tersebut apabila mereka berselisih. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah perselisihan yang terjadi di antara saudara-saudara tersebut. Begitupun ma'asyiral muslimin, di ayat yang lain Allah berfirman, wassulhu khair. Wassulhu khairun. Dan sulh atau perdamaian itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada kita berada dalam kondisi konflik. Karena konflik ini menjadikan kita lemah. Wala tanaza'u. Ya, fatafshalu wa tadhhabari hukum. Yang menyebabkan kalian menjadi gagal dan hilang kekuatan kalian. Aini sulhu. Ada hadis ma'asirul muslimin yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah berkata, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Suluh atau sulhu boleh dilakukan di antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali kalau suluhnya dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Di sini beliau berkata, wa yasihhu sulhu ma'al iqrar. Dan sah kita melakukan yang namanya as-sulhu, perdamaian atau qat'ul munaza'ah, kita putus persengketaan dan perselisihan, ma'al iqrar, dengan adanya pengakuan. Dan memang perdamaian itu terkadang membutuhkan yang namanya apa, pengakuan dari salah satu pihak, atau terkadang pihak yang lain harus mengalah, an ba'di haqqihi, dari sebagian haknya, ya, sebagaimana akan kita baca. Fil amwal wa ma afdha ilaiha, di dalam perkara-perkara yang sifatnya harta, dalam perkara-perkara yang sifatnya harta, atau dia bukan hukum asalnya harta, tetapi dia juga bisa berakhir diselesaikan dengan harta. Jadi perdamaian yang kaitannya dengan harta, harta itu nanti ada berupa apa namanya, pinjam-meminjam misalnya, pinjam-meminjam, atau kaitan dengan ain, terkait dengan barang tertentu, berselisih dalam jual-beli misalnya, berselisih, atau dalam hutang-piutang berselisih, maka kita bisa menerapkan sulhu. Atau dalam perkara yang sebenarnya dia bukan transaksi, tetapi syariat memberikan kesempatan untuk berdamai di antara mereka, dan di dalam perdamaian itu dikaitkan dengan harta. Contohnya adalah dalam kasus kisos. Seorang yang membunuh saudaranya dengan amdan wa udwanan, dengan sengaja dan dengan adanya rasa permusuhan, maka dia dikisos. Walakum fil kisosi hayatun, dan bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan, kata Allah. Wahai orang-orang yang memiliki akal, ya, ada kehidupan dalam kisos. Tetapi ada kondisi di mana keluarga korban bisa saja melakukan sulhu dengan memaafkan pelaku, tetapi tentunya syariat menentukan bahwa pelaku wajib membayar diat. Diatnya ya disebutkan dalam kitab fikih misalnya 100 ekor unta. Itu namanya sulhu. Baik secara khusus dia terkait dengan harta, wa ma afdha ilaiha, atau dalam perkara yang bisa mengantarkan kepada harta. Ya. Bisa mengantarkan kepada harta, contohnya tadi adalah dalam hukum kisas, bisa di sana dilakukan sulh, yaitu perdamaian, tapi tentunya dengan syarat. Syaratnya adalah nanti pelaku membayar sejumlah diat untuk keluarga korban. Lalu di sini muallif Al-Qadi Abi Syuja rahimahullah berkata, wa huwa naw'an. Kalau kita bicara tentang as-sulhu, berdamai, ya, itu terbagi menjadi dua. Ada dua jenis. Yang kedua, yang pertama adalah ibra'un, yang kedua adalah mu'awadhah. Ibra'un dan mu'awadhah. Ibra' kalau dari sisi katanya bermakna melepaskan. Melepaskan ibra', ibra'uz zimmah, melepaskan tanggungan. Walaupun yang dimaksud dengan al-ibra di dalam pembahasan ini adalah kata al-Qadi Abi Syuja, iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Yaitu seseorang rela mendapatkan sebagian haknya dan menggugurkan sebagian yang lain. Bagaimana itu? Ini bentuk perdamaian. Namanya ibra. Dia rela hanya mendapatkan sebagian dari haknya dan menggugurkan sebagian yang lain. Misalnya dia terlibat hutang piutang dengan orang lain, dia punya hak. Punya hak. Ya, orang lain minjam uang kepada dia $1,000 misalnya. Tapi tidak bisa dibayar, terjadi persengketaan dan lain sebagainya. Maka dia katakan, sudahlah, bayar saja $500. Bayar saja $500. Ya, seolah-olah dia berkata, yang 500 lagi sudahlah. Itu perdamaian di antara kita. Itu namanya al-ibra. Ya. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Dan tidak boleh yang namanya ibra ini ya digantung dengan syarat. Digantung dengan syarat atau dikaitkan dengan syarat. Maksudnya kata Syekh Majid di sini, qaqawlihi, sebagaimana kita mengatakan, idza jaa ra'su syahr faqad salahtuka. Kalau sudah datang awal bulan, saya berdamai denganmu. Dikaitkan dengan awal bulan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Dan ada riwayat ma'asirul muslimin, ya, ada riwayat terkait dengan permasalahan jenis yang pertama dari sulhu, yaitu al-ibra. Ada riwayat bahwasanya Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi ya, Ka'ab bin Malik, taqadha ibnu Abi Hadrud. Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi, satu ketika pernah menagih hutang kepada sahabat yang lain yang bersama, yang bernama ibnu Abi Hadrud. Ibnu Abi Hadrud, ya, namanya agak sulit. Ibnu Abi Hadrud radiyallahu anhuma, mudah-mudahan keduanya mendapatkan ridho dari Allah. Dainan lahu alaihi, yaitu Ka'ab menagih hutang. Berarti yang punya hutang adalah ibnu Abi Hadrud. Dia punya hutang kepada Ka'ab bin Malik. Fartafa'at aswatuhuma hatta sami'ahuma Rasulullah wa huwa fi baitihi. Ketika dalam proses penagihan hutang itu mereka berselisih. Sampai-sampai keduanya mengangkat suara dan Nabi yang ada dalam rumah mendengarkan perselisihan tersebut. Fa kharaja ilaihima. Maka Nabi pun keluar menemui keduanya. Sambil memanggil, "Ya Ka'ab." Ka'ab menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Saya satu, dikatakan hutang itu pun dibayar. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimin, ini dalil adanya yang namanya apa? Sulhu, jenis yang pertama yaitu al-ibra. Al-ibra tadi didefinisikan oleh Al-Qadi Abi Syuja', iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Dia merelakan menggugurkan sebagian haknya. Jadi hanya mendapatkan sebagian haknya. Itu jalan tengah supaya tidak ada perselisihan. Jenis yang kedua kata beliau adalah al-mu'awadhah. Al-mu'awadhah. Dia perdamaian dengan menukar. Uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Yaitu dia berpaling dari haknya kepada yang lain. Wa yajri alaihi hukmul bai'. Dalam kasus ini berlaku hukum jual beli. Disebutkan di sini minar raddi bil aib, baik itu mengembalikan karena ada aib atau adanya pasat, goror dan yang lain sebagainya. Ini jenis yang kedua ya, Kalau yang pertama adalah al-ibra, yang kedua al-mu'awadah. Jadi menukar, ya menukar. Lalu muallif rahimahullahu taala berkata, "Wa yajuzu lil insan." Seseorang boleh an yushra'a rawshanan fi tariqin nafidhin. Seseorang boleh saja membuka jendela rumahnya, ya di jalan yang digunakan oleh jalan umum, ya di jalan umum, jalan lintas yang biasa dilalui oleh manusia. Tapi dengan syarat, bihaitsu la yatadarraru al-maru bihi. Dia boleh membuka jendelanya di atas jalan yang biasa dimiliki oleh orang. Artinya orang gunakan untuk transportasi lalu lalang. Tapi dengan syarat jendela itu tidak mengganggu kegiatan mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat ya hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi Al-Hakim dan yang lainnya, annahu sallallahu alaihi wasallam nasaba biyadaihi syarifah mizaban fi dari ammihi Al-Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan dengan tangannya mizab. Mizab itu apa? Mizab aliran air, ya, pembuangan air. Fi dari ammihi Al-Abbas, ya, di rumah pamannya Al-Abbas. Artinya selama tidak mengganggu orang maka tidak masalah. Wala yajuzu fid darbil mushtaraki illa bi idzni syuraka. Dikatakan di sini tidak boleh dalam gerbang kecuali mendapatkan izin syarikatnya. Artinya kita tidak boleh membuka pintu di dalam gerbang kecuali ada izin dari sekutu kita, dari syarikatnya. Ini rincian-rincian masalah sulhu. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bab ini babnya luas sebenarnya. Kadang dia kaitan dengan jual beli, kadang dia kaitan dengan tidak ada kaitan dengan jual beli, hubungan bermasyarakat dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, dan tidak boleh memajukan pintu dalam gerbang milik bersama, dan juga tidak boleh mengakhirkan atau membelakangkan pintu gerbang milik bersama illa kecuali biizni asyuraka, dengan izin dari para sekutu, izin dari sekutu, orang-orang yang bersyarikat dalam kepemilikan tempat tersebut. Ini ma'asyiral muslimin poin kaitan dengan masalah as-sulhu, ya. Kaitan dengan masalah as-sulh. Sulh artinya perdamaian. Secara bahasa qat'u al-munaza'at, yaitu memutus terjadinya perselisihan. Kita memasuki pasal yang baru yang judulnya adalah faslun fil hawalah. Faslun fil hawalah. Kalau tadi faslun fi sulh, sulh artinya damai, qat'ul munaza'at. Adapun hawalah dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, yang dimaksud dengan akad hawalah atau hiwalah adalah akdun, dia adalah akad yaqtadi naqlu dainin min zimmatin ila zimmatil ukhra. Akad yang di dalamnya terkandung pemindahan hutang dari satu orang ke orang yang lain. Ada si A, si B, si C. Si A meminjamkan uang ke si B. Artinya si B punya hutang ke si A. Ya. Lalu si B mengalihkan hutangnya ke si C, ya. Ini dalam istilah fikih Islam disebut hawalah. Tahwil, mengalihkan kewajiban hutang piutang kepada orang lain, itu dalam Islam diperbolehkan, ya, dalam Islam diperbolehkan, tentunya dengan syarat, ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata definisi dari hawalah adalah akdun yaqtadi naqlu dainin min zimmatin ila zimmatin ukhra, yaitu akad yang mengandung pemindahan kewajiban hutang dari seseorang kepada orang lain. Seharusnya si B hutang ke si A, tapi sama si B dipindahkan ke si C. Itu namanya apa? Hiwalah atau hawalah. Wa syara'itul hawalati arba'atu asya'. Adapun syarat hawalah boleh dilakukan ada empat. Yang pertama adalah ridho al-muhil. Harus ada kerelaan dari orang yang memindahkan. Jadi dia yang menginginkan. Jadi si B harus ridho pemindahan hutang tersebut. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah qabulul muhtal. Ya. Penerimaan dari al-muhtal. Orang yang hutangnya dipindahkan ke orang lain. Jadi yang punya haknya. Berarti si A. Si A, si B, si C. A, B, C. Si A meminjamkan uang ke si B. Maka si B disebut sebagai al-muhil. Al-muhil. Siapa itu al-muhil? Yaitu orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Dan si muhtal, orang yang punya hak, yaitu si A, yang harusnya hutang dibayar kepada dia, ya si A harusnya mengambil ke si B, tapi dialihkan ke si C, maka si A disebut dengan al-muhtal, yaitu sahibul haq, orang yang punya hak. Ya lahu dainun ala fulan. Ya. Dia memiliki apa namanya? Hak, ya. Dia meminjamkan uang. Wa qaulul haqqi mustaqirran fi dhimmah. Syarat yang ketiga adalah keadaan hutangnya itu tetap, artinya sudah tetap di dalam penanggungan seseorang. Artinya benar-benar ada hutang. Benar-benar ada hutang. Walaupun di sini Syekh Majid berkata, bal in wa in lam yakun mustaqiran fi dhimmah. Bahkan terkadang dia belum tetap di dalam kewajiban seseorang tapi sudah dipindahkan, itu pun boleh. Bagaimana ini? Hutang itu ada yang sudah tetap dalam tanggungan seseorang. Saya melakukan transaksi hutang piutang harus saya bayar tanggal sekian. Berarti sudah mustaqir fi dhimmati. Itu sudah tetap di dalam tanggungan saya. Tetapi terkadang ada yang belum tetap di tanggungan saya. Contohnya kata Syekh Majid, kal ujrah qabla mudiyil muddah. Misalnya saya menyewa tukang untuk memperbaiki rumah. Akadnya adalah 3 hari baru saya bayar. 3 hari saya bayar. Belum nyampe 3 hari saya sudah pindahkan. Pak, saya mau pergi nanti ambil aja dari si fulan. Atau yang akan melanjutkan proyek ini si fulan misalnya. Itu pun boleh kata Syekh Majid Al-Hamawi. Jadi tidak harus sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja, qaulul haqqi mustaqirran fi dhimmah. Keadaan haknya sudah tetap di atas penanggungan. Itu tidak harus. Bahkan yang belum jatuh tempo pembayaran pun, misalnya tadi transaksi ujroh, yaitu upah, itu boleh dialihkan. Syarat yang keempat adalah ittifaqu ma fi zimmatil muhil, yaitu harus disepakati kaitan dengan kewajiban yang dibayarkan, ya. Wal muhalu alaihi, dan kewajiban nanti orang ketiga yang harus membayarkannya ke orang pertama, atau dalam istilah beliau disebut al muhal alaihi. Al-muhal alaih. Jadi ada si A yang memberi pinjaman, muhtal, si B yang memindahkan itu mahil, ada si C al-muhal alaihi, yang kepadanya dialihkan hutang tersebut. Si C berarti, ya. Harus jelas kesepakatan dari sisi jenisnya, macamnya, jatuh temponya kapan, segera atau tidak segera, itu harus jelas. Kemudian beliau berkata, wa tabra'u biha zimmatul muhil. Dan kalau akad hiwalah atau hawalah, kalau akadnya sudah selesai, maka bebaslah tanggungan mahil. Jadi si muhil tidak lagi punya hutang. Kalau memang sudah dipindahkan ke si C misalnya ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Majid, fa in ta'adzzara 'alal muhtal akhdhul hawalah minal muhal 'alaih. Kalau seandainya orang pertama misalnya tidak bisa mengambil, tidak sempat mengambil dari orang ketiga, maka dia tidak punya hak untuk mengambilnya dari orang kedua yang sudah mengalihkan hutangnya ke orang lain. Ya, ini jelas ya ma'asyiral muslimin, artinya sekedar dia sudah mengalihkan hutangnya kepada orang lain, maka dia sudah tabra'u biha zimmatul muhil. Maka dia sudah lepas dari apa? Pertanggungan. Ya, dia sudah tidak lagi menanggung hutang dia karena sudah dialihkan dan pemilik uang sudah sepakat. Wala taftakiru ila ridhal muhal 'alaih. Dan dalam transaksi ini tidak membutuhkan ridho orang yang akan dialihkan kepadanya hutang. Artinya si A memberi pinjaman kepada si B. Si B mengatakan kepada si A, wahai A, fulan ambil hutangmu di si fulan, di si C, dan si A sepakat. Ya. Maka pemindahan hutang ini tidak memerlukan ridho dari siapa? Ridho dari pihak ketiga yang dialihkan kepadanya hutang. Alasannya dikatakan di sini, li'annal haq lil muhil, karena haknya ada di tangan orang yang memindahkan hutang. Falahu, maka dia memiliki hak membayar hutang itu secara langsung atau dibayar melalui perantara orang lain yang punya hutang juga ke dia. Tentunya tadi dengan syarat sebelumnya bahwa pemilik harta si A dia harus ridho dengan pemindahan kewajiban tersebut. Allah alam bisawab ma'asyiral muslimin. Ini yang bisa kita baca dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu. Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga Capital Grand, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Bapak Abdul Kadir di Tegal. Bapak Abdul Kadir di Tegal. Iya, Ustaz. Silakan Bapak. Tanya, Ustaz. Bagaimana yang sedang diadakan sekarang? Kan ada wabah, kemudian tantangan Islam segala macam ya. Kami selalu kunut nazir apa sembuh sedekah gimana? Kunut nazir. Hukumnya gimana? Baik, itu saja Bapak. Tidak usah kunut nazir lagi. Baik, itu saja Bapak. Baik Bapak. Baik, Bapak Abdul Qadir di Tegal ya. Dalam kondisi apa namanya pandemik seperti ini, apakah kita dianjurkan untuk kunut nazilah ataukah tidak ya? Tentunya kunut nazilah ini ma'asyiral muslimin dia dikaitkan dengan apa namanya terjadinya satu musibah, musibah yang besar. Ya. Satu musibah yang besar. Yang dia sifatnya umum, umum dalam pengertian luas, yang mengenai banyak-banyak orang, banyak yang terdampak. Ya, apakah boleh kita melakukan kunut nazilah? Allah lumisop, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ya, kalau mungkin ada sebagian yang mengatakan kita harus nunggu perintah dari pemerintah misalnya. Kita lihat pemerintah jarang, apalagi di negara yang sistemnya bukan Islami seperti negara kita Indonesia, kita jarang mendengar ada pemerintah menyinggung masalah ayo kunut nazilah, kita sedang ada musibah, tidak. Oleh karenanya kalau memang Allahu a'lam bissawab, musibahnya jelas, kasusnya besar, dampaknya pun luas, ya sangat sangat berat di masyarakat, maka kita tidak masalah menurut saya ya berdoa meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Ya kita katakan misalnya Allahumma rfa'annal ghala, ya Allah angkatlah dari kami mahalnya harga kebutuhan pokok, wal waba kan begitu, angkatlah dari kami pandemi atau virus ini, wal fahsya wal munkar wasuyufun mukhtalifah, perselisihan dan lain sebagainya. Menurut saya wallahu alam bisawab ya tidak ada masalah ya, artinya bagus kalau kita melakukan kunut nazilah ketika kita mendapatkan kondisi yang tidak normal, musibah yang besar yang merata dirasakan oleh kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Ya. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aisyah di Sukabumi. Bolehkah seorang istri meminjamkan uang kepada orang lain tanpa seizin dari suaminya? Apakah itu termasuk tidak menjaga harta suaminya? Wallahualam bissawab. Kalau yang dipinjamkan adalah murni harta istri yang dia dapatkan dari warisan atau usaha yang diizinkan oleh suami, usaha pribadi dia, dia punya modal sendiri, lalu dia berusaha, dan ada hasilnya dia pinjamkan ke orang lain, maka tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud dengan meminjamkan adalah harta milik suaminya, tentunya tidak boleh. Itu bentuk tidak amanah. Ya, Nabi Muhammad ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau hanya membolehkan mengambil ma yakfiki wali auladiki. Ambillah apa yang cukup untuk kebutuhan pokokmu dan anak-anakmu. Lebih dari itu tidak bisa. Hukum asalnya seorang istri harus amanah menjaga harta suaminya. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal, alhamdulillah Abu Naf'an sehat. Alhamdulillah. Barak. Allah yubarik fik. Barakallah. Amin ya Rabb. Ustaz mau nanya berkaitan tentang hibah seorang tua kepada anaknya. Nah, anak tapi enggak semua gitu Pak Ustaz, tapi artinya anak yang lain juga mengetahui. Nah, sahkah hibah seperti ini? Nah, kalau enggak sah, katakanlah apa tua ini pada saat memindahkan dia nggak paham tentang masalah ini. Nah, ketika dinasnya tadi itu gimana, terus bagi orang tuanya dan meninggal gimana, terus utang orang tuanya, kalau belum datang, mesti gimana secara orang tuanya, terdekat dari kerjaan kesalahan, baik, dan apa namanya, kalau orang kuat mengatakan apa dia meminjam anak, meminjam uang pada anaknya, nah apakah ini secara syariat atau termasuk utang piutang, atau tidak baik ibu atau pun ayah, kalau anak dia sama orang tua dia tetap menjadi utang, walaupun sampai meninggal jadi atau waris buat yang lain. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau dari orang tua, entah ibu, entah ayah, kalau keadaan seperti itu, waktu itu dia meminjam uang, apakah ini tetap jadi utang, apakah tidak? Baik. Yang pertama, salah hibah ya. Ada seorang sahabat yang menghibahkan, memberikan sebagian hartanya kepada anaknya, kemudian dia mempersaksikan pemberian tersebut di hadapan Nabi. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya, apakah anakmu semuanya diberikan harta seperti ini? Lalu sahabat ini berkata, tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, hanya si fulan saja yang diberikan. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berkata, cari saksi yang lain, aku tidak bersaksi atas kezaliman. Aku tidak bersaksi, tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Tentunya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tua dituntut untuk bisa adil. Ya. Kenapa harus adil dalam masalah pemberian? Untuk menutup pintu apa namanya kecemburuan yang sangat mungkin terjadi di antara kakak beradik, bersaudara. Apalagi kalau pemberiannya sifatnya bernilai, baik itu berupa tanah atau kendaraan atau rumah dan lain sebagainya, maka potensi konflik ini sangat besar. Oleh karenanya, karena memiliki potensi konflik yang besar dalam agama Islam, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur misalnya ya? Wallah alam bisawab ya. Kalau kita lihat dari hadis tersebut, Nabi menolak untuk menjadi saksi dalam pemberian tersebut. Artinya Nabi tidak setuju. Ya, tidak setuju atas apa namanya sikap sahabatnya tersebut yang hanya memberikan harta kepada apa namanya kepada sebagian anaknya dan tidak memberikannya kepada sebagian yang lain. Ya, lalu kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya, kalau menurut saya, Allah alam bisawab, ini harus kita tanya lagi kepada orang yang paham, dan insya Allah nanti akan kita masuki bab hibah. Ada aturan-aturannya, bab hibah akan ada kita bahas secara khusus nanti, rincian-rincian hukumnya nanti coba kita dalami, agar kita bisa memberikan penjelasan lebih dalam, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama insya Allah. Tapi secara umum tidak boleh. Yang kedua adalah iqtirad al-walid yaqtarid min waladihi. Seorang ayah meminjam kepada anaknya, gimana hukumnya? Nah, ini pun harus ada apa namanya penelitian lebih dalam lagi ya. Tetapi ada hadis yang berbunyi anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu, milik orang tuamu. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Artinya kalau milik orang tua, ya mereka mengambil masya apa yang mereka kehendaki. Ya. Oleh karenanya ya nanti mudah-mudahan ini pun bisa menjadi PR kita. Apakah ketika orang tua meminjam kepada anaknya, ada kelaziman harus dibayar saat orang tua meninggal atau bagaimana? Ini mudah-mudahan bisa kita tanyakan kepada ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Allah alam bisa. Tapi tadi ada hadis yang berbunyi seperti itu. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz. Saya ini ambil meminjamkan uang itu kepada istri itu saya Ustaz. Sedangkan uang tadi saya itu hasilnya itu tidak, suami saya sendiri lah, saya itu kan mencari uang itu bergerak, saya tidak maksudnya itu yang mencari saya di rumah tidak Ustaz. Dan kalau kegiatan dulu Ustaz, kalau kita mengambil apa itu Ustaz, ya kita itu tidak memerlukan orang lagi Ustaz, kalau berjuang gitu. Tapi hasilnya itu ya tidak saya lagi kan kita banyak orang begitu Ustaz. Nah, begini saya menunjukkan satuan itu, dapat tahun dari saya Ustaz. Artinya ibu memiliki saham di dalam usaha suami, memiliki bagian. Iya, kita ini menjual beli anu Pak Ustaz, berapa kan kalau kita dipakai Ustaz. Tapi saya itu anu di dalamnya itu mengikuti Ustaz, tidak suami saya sendiri begitu. Mengikuti dalam pengertian membantu pekerjaan suami. Iya, ya, begitu Ustaz. Tapi pohon kelapanya punya siapa ibu? Ini tidak punya siapa, kelapanya itu membeli begitu Ustaz. Oh, memborong kelapa. Ya, membeli dengan teman-teman yang lain, saya tidak lagi begitu. Ibu ikut-ikut menjual? Ya, begitu Ustaz, saya ikut-ikut menjual. Iya, baik. Ya, tapi saya itu menunjukkan uang kepada ibu saya, tapi tak apa-apa pengetahuan kami saja Pak Ustaz. Baik. Ya, kalau saya mengasih tahu, suami saya itu marah-marah Pak Ustaz, tidak boleh. Baik ibu, baik. Itu ya, saja ibu. Ya, satu lagi Ustaz. Nah, begini Ustaz, kalau kita punya salah, punya dosa dengan suami, ini suami saya sudah meninggal, bagaimana ya doanya Ustaz? Apa saya, apa dosa, bagaimana Ustaz saya mendapat bertanya tadi kepada suami saya Ustaz. Baik ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ibu ya. Jadi ya hukum asalnya tadi, kalau memang itu harta suami, dia tidak dikeluarkan untuk selain daripada kebutuhan pokok. Hadisnya tadi sudah kita bacakan ya. Ada seorang wanita yang mengadukan kebakhilan suaminya kepada Nabi. Maka Nabi hanya berkata, ambil yang cukup untukmu dan anak-anakmu. Artinya tidak lebih dari itu. Tetapi kalau dalam harta tersebut ada hak istri, kemudian istri mengambil haknya, lalu haknya tersebut dipinjamkan kepada orang dekat seperti ibunya, ya Allah alam bisawab, nggak ada masalah kalau memang ada hak di situ. Ya, tetapi kalau itu hak harta suami, di mana suami menafkahi istrinya, maka istri tidak bisa mengambil harta itu tanpa izin dari suami. Tapi kalau dalam proses pekerjaan itu bukan hanya suami pergi ke pasar membawa kelapa, istri pun membawa kelapa ke pasar yang lain, maka mereka sama-sama memiliki hasil, memiliki saham dalam usaha tersebut. Maka Allah alam bisawab ya, maka kalaupun yang diambil adalah hak istri dari keringatnya, dari usahanya, lalu dia pinjamkan kepada ibunya, menurut saya wallahu a'lam bisawab tidak masalah. Karena bukan harta suami, tapi hak bagian dari istri sesuai dengan apa namanya kesepakatan mereka di awal. Ya, kesepakatan suami dan istri. Yang kedua, seandainya seorang istri memiliki dosa kepada suaminya dan dia merasa memiliki banyak kesalahan kepada suaminya, apa yang harus dia lakukan? Tentunya ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya begitu pun dia hendaknya memperbanyak mendoakan suaminya, lalu dia pun tidak masalah seandainya dia mau menyedekahkan beberapa apa namanya hartanya diniatkan untuk suaminya, itu tidak masalah. Ya dia misalnya mengambil sebagian harta milik dirinya, milik istri tersebut, dia niatkan, ya Allah ini saya niatkan atas nama suami saya. Kata Imam An-Nawawi, para ulama sepakat boleh hal tersebut diperbolehkan. Ya, begitupun cara berbakti kepada suami setelah meninggal, ya tentunya menjaga apa namanya amanah-amanahnya, nasihat-nasihatnya, mendidik anak-anaknya. Ya lalu melanjutkan kebaikan-kebaikannya, bersilaturahmi dengan keluarga-keluarganya kalau masih ada ayahnya, ibunya, dan keluarga besarnya. Ini diantara cara kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gadis saya sudah umur 24. mau dilamar oleh laki-laki yang saya lihat akhlak baik dan dari lingkungan yang baik. Tapi suami saya mau anaknya bekerja dulu, mohon nasihatnya. Ummu Hafiz di Riau. Wallahu alam bissawab ya. Apa yang diinginkan oleh ayah itu satu hal yang normal. Ya, satu hal yang normal, artinya dia ingin calon menantunya adalah orang yang bekerja. Ya, dan ini tentunya harusnya tidak jadi masalah. Ini jadi motivasi untuk si laki-laki itu bekerja. Karena memang ketika dia akan menikah, ya dia dituntut untuk mengeluarkan nafkah. Maka ini saya rasa tidak dijadikan masalah. Tetapi ini dijadikan sebagai motivasi dan dibicarakan dengan baik, dicari jalan keluarnya. Bagaimana agar mereka nanti bisa menjalani kehidupan dengan baik. Karena Nabi Muhammad berkata, seandainya engkau tinggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, mereka tidak berkeliling meminta-minta kepada manusia, itu jauh lebih baik. Maka ini pemikiran yang baik. Ya, seorang ayah menasehati anaknya atau calon menantunya agar dia lebih giat bekerja, mencari pekerjaan yang baik, karena dia akan meminang seorang wanita misalnya. Tidak bisa sekedar modal apa namanya, modal bahwa dia rajin sholat, dia rajin ibadah, tapi dia tidak mau bekerja misalnya, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Harus dia berusaha untuk bekerja, walaupun pekerjaannya apa namanya minimal lah ya, minimal dia bisa menafkahi dirinya dan istrinya. Ya, walaupun memang dalam hadis bunyinya jelas, ya idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu au kama qala Rasulullah. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Oleh karena saya rasa jangan jadi masalah, lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan, dan calon suami pun jangan anggap ini sebagai rintangan. Karena itu bukan rintangan, itu memang kewajiban Anda ketika Anda nanti sudah menikah, memang itu kewajiban Anda. Jadikan itu motivasi, pemicu Anda untuk bisa giat dalam bekerja, giat dalam mencari apa nafkah. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lia di Jawa Tengah. Silakan Ibu Lia. Ibu Ustaz, saya mau tanya mengenai salat jamak ketika mukim Ustaz. Nah, jamak ketika mukim? Iya, sedang mukim. Saya diketahuan saat sedang mukim menjamak sholat. Nah itu katakanlah kalau lagi sakit atau lagi capek itu ada dalilnya Ustaz. Ketika sakit atau? Kalau sedang capek itu. Capek. Baik, itu saja Ibu. Ada lagi Ustaz. Apa namanya, saya pernah pergi kapal terus pas di jalan itu kebetulan saya sedang berambulan. Nah, pas berambulan itu ya, pas waktu akan berhenti di rumah makan ya. Saya sama takut ketinggalan duit, jadi saya makan waktu itu saya sudah kecil ya. Nggak mau ini, mau mandi, tapi takut ketinggalan. Saya pun berhenti. Padahal di situ ada air, cuman saya takut sama takut ketinggalan duit. Jadi, apa bisa jalankan, saya mau berhenti saya dulu. Ibu berhenti lagi jam berapa? Malam? Belum sampai rumah sudah berhenti maghrib. Iya. Berhenti yang pertamanya asar. Waktu itu sudah selesai waktu asar. Waktu maghrib sudah belum sampai rumah Ustaz. Baik. Mohon maaf Ibu, yakin berhentinya? Baik, Ibu yakin berhenti haidnya hari itu sejak pagi atau sejak siang atau jam berapa berhentinya? Pas asar itu Ustaz. Pas asar Ibu yakin sudah bersih, sudah kering, sudah enggak ada darah lagi. Dan Ibu memang kebiasaan. Baik, Ibu yakin bahwa itu adalah hari di mana biasanya sudah selesai haidnya. Baik, baik Ibu. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menjamak ketika mukim, apakah mungkin? Kata para ulama bahwa jamak itu lebih luas daripada qasar. Jamak lebih luas daripada qasar. Kalau jamak, kalau qasar dia kaitannya hanya dengan safar. Ya. Qasar hanya dikaitkan dengan safar. Tapi kalau jamak dia bisa dilakukan ketika safar dan kadang dilakukan saat mukim. Saat mukim misalnya bisa dia lakukan ketika dia hujan. Bagi orang yang sholat di masjid, kemudian ketika selesai sholat maghrib, hujan turun deras, maka dia boleh menjamaknya dengan isya. Dengan syarat ketika takbiratul ihram sholat isya, hujannya masih turun. Hujannya masih turun. Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Itu kasus yang pertama. Menjamak dikarenakan hujan. Yang kedua adalah menjamak kaitannya dengan istihadhah, penyakit, darah penyakit. Sebagaimana kita bahas, ada yang dikenal dalam istilah para ulama jamak suri. Apa itu jamak suri? Seorang wanita keluar darah melebihi kebiasaan. Kebiasaannya 6-7 hari, tapi ini keluar terus. Dan dia bisa membedakan mana haid dan bukan haid. Itu bukan haid, tapi darah penyakit. Ya. Maka apa kata Nabi? Idza aqbalat al-haidah fada is-shalah. Kalau memang seseorang wanita terkena darah penyakit, darah istihadhah, apabila masa haidnya datang, dia tinggalkan salat. Maka kalau sudah fa'idha adbarat, apabila masa haidnya sudah habis, walaupun darah masih keluar, maka dia mandi, kemudian dia salat. Wa yatawadda likulli salah. Dan dia berwudu untuk setiap kali salat. Lalu apa kaitannya dengan jama? Iya, sebagai ada riwayat mengatakan dia boleh mengakhirkan zuhur menjelang asar, mengakhirkan maghrib menjelang isya. Ya, itu disebut. Dan dia mandi. Oleh karenanya orang yang istihadhah mandi 3 kali sehari. Mandi untuk sholat subuh, mandi untuk zuhur dan asar, maghrib untuk maghrib, mandi untuk maghrib dan isya. Ya. Atau ada enggak kasus yang lain misalnya? Ya bisa saja, misalnya kebakaran yang hebat sehingga petugas tidak sempat melaksanakan, maka dia baru mengerjakan zuhur di waktu asar misalnya, atau maghrib di waktu isya. Kebakaran hebat atau peperangan yang sedang berkecambuk pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa, kalau saya tidak salah, perang Khandaq. Beliau belum sholat zuhur asar, sedangkan maghrib hampir datang. Maka Nabi mendoakan kecelakaan untuk mereka yang mengepung kota Madinah. Jelas ya. Jadi ini ada beberapa kondisi. Lalu apakah sekedar kita lelah artinya kita bisa menjamak? Saya tidak tahu lelah menjadi uzur kita boleh menjamak. Ya, saya tidak tahu ada penjelasan bahwa lelah adalah uzur untuk menjamak. Ya hukum asalnya kalau dia lelah, ya dia istirahat. Ketika datang waktu sholat, ya dia istirahat lagi. Tidak perlu dia sampai apa menjamak sholat. Allah alam bisawab ya. Saya tidak tahu ada penjelasan kalau anda lelah jamak saja sholat. Ya, itu saya tidak tahu ya. Allah alam bisawab. Yang kedua tadi beliau sedang di pertengahan safar, lalu waktu zuhur masih ada darah haid. Asar yakin bahwa haidnya sudah bersih, sudah kering. Tetapi ketika akan mandi, tidak ada air. Bukan tidak ada air, air ada, tapi bisnya berjalan. Khawatir tertinggal bis, ya. Ya, apa yang harus dilakukan? Allah alam bisawab, kalau menurut saya, sesampainya di rumah, harus diqadha itu salat asar. Harus diqadha salat asar. Karena beliau sudah yakin di waktu tersebut, sudah suci. Ya, diqadha artinya mandi dulu, setelah mandi baru diqadha asar. Ya, kalau nyampe rumah maghrib ya asar dulu diqadha, baru maghrib, baru isya. Boleh tidak tayamum ya? Kok tayamum? Tayamum kan tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Kalau ini ada air. dan mampu menggunakan air. Ya. Mampu tapi saya di bis misalnya. Saya di seseorang di bis. Ah ini yang mungkin masalahnya ya. Tidak mungkin mandi besar di bis ya. Tidak mungkin mandi besar di bis. Boleh tidak tayamum dulu? Ya, tayamum dulu. Ini saya ragu, Allah alam bisawab, saya ragu. Apakah boleh seorang tayamum di bis misalnya kalau tayamum untuk hadas besar bisa. Hadisnya hadis sahih, hadis Ammar bin Yasir. Tapi kasusnya adalah kasus tidak ada air. Kalau ini kasusnya adalah dan tidak mungkin juga relatif. Relatif dalam arti ya bisa saja kita bicara ke supirnya, Pak, bisa berhenti sebentar, saya mau sholat misalnya. Bisa. Hanya saja kadang kita sebagai orang Indonesia ini sering mengalami memiliki sifat enggak enak. Ya enggak enak. Kadang kita di bis ingin mengatakan kepada supir bisnya, "Pak, berhenti sebentar, saya mau sholat misalnya." Itu sulit lidah kita mengatakannya. Padahal seandainya dibilang pun dia akan biasa-biasa saja, "Oh, baik, Pak, kita akan berhenti sebentar lagi misalnya." Ini harus didalami lagi, ditanya lagi kepada orang yang berilmu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau memang sudah terlanjur ya sudah, tinggal dikodo saja asar tersebut dikodo setelah mandi besar, kodo asar lalu kerjakan maghrib, kalau sampai rumah maghrib lalu setelah itu kerjakan salat isya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.